نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الموحدين الصادقين الظاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله. Sama-sama kita membaca suratul ikhlas dari awal hingga akhir, merupakan surah yang cukup tinggi nilainya, yang menyamai 1/3 daripada Al-Quran semuanya. Mudah-mudahan semua kita Allah permasukkan dalam golongan orang yang cinta kepada suratul ikhlas, yang mana balasan orang cinta kepada suratul ikhlas ialah masuk syurga dan atau dengan mendapat cintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, selama mana kita pelajari akan kelebihan surah ini dan amalan para sahabat, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segi hariannya, sama ada lepas mayanya, sama ada pagi petanya, sama ada waktu tidurnya, sama ada waktu sakitnya, dan kita semua diharaplah apabila kita belajar tu kita beramal, dan kita tinggal widuk jadi ilmu kita tu jadi naik lumuk, tak ada doa amal apa tu, ilmu naik lumuk yang panggil. Nah, dia kena amal, dia kena bersungguh, dia kena jadi ada manfaat. Kerana kita pentingnya bukan tahu tetapi amal. Nah, tahu tu satu dah kelebihan, tetapi kelebihan tahu saja tidak bermanfaat kalau tidak ada amal. Oleh itu, maka hari ini kita mari masuk pula dalam diri surah tu sendiri, makna gapo. Nah, pengertian balah mano, sebab apa boleh jadi sakit sangat dan lebih sangat penduduk dia tu, ada butir-butir apa tik dalam mata surah dia tu sendiri. Marilah kita mula pada muka neblah tu dari tu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Seperti mana surah-surah lainlah bismillah ni, lain pada surah Fatihah, lain pada surah tu apa dia An-Namli juga bismillah tu, kebanyakan ulama dia kata bukan daripada ayat dalam surah tu dak lah. Nah, ia adalah ayat Quran, tapi hak cerak dalam ayat dalam surah An-Namli ayat 30 dan ataupun suratul Fatihah ayat pertama. Adapun surah-surah lain, maka bismillah dia kira kata jadi pagar gitu, tak ada jadi satu isi kandungnya dalam surah. Nah, ada juga ulama kata bismillah adalah salah satu daripada ayat Quran dalam surah tu, tiap-tiap surah lain daripada surah tu Bara'ah atau surah tu Taubah yang tidak mula dengan bismillah. Dalam 114 surah, surah tak ada pernah mula, tidak boleh mula dengan bismillah, ialah surah At-Taubah. Dari itu, maka kita mengaji dah, siapa nak tahu panjang lebar bismillah ni rajuk pada tafsir surah Fatihah, kita kita baca panjang dek. Nah, saya siapa tak ada masa kita nak pergi ulang kali hak tu banyak-banyak. Nah, rajuk pada kaset kita, video kita hak dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang pertamanya, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, kalau bahasa Nabi gak, sebedakanlah hei Nabi. Bahasa Melayu kita dia berperekat-perekat. Bahasa Arab tak ada perekat. Qul belakakan, muhqala belakakan. Kalau Tuhan pun qala. Kalau Nabi pun qala. Nah, kalau orang Tamada pun qala. Tapi kalau Melayu ni, tak Tuhan. Kena kata firman. Nabi ya panggil sabda. Orang Tamada ya panggil berkata. Dia dia tak suka bahasa. Dia panggil bahasa dewa. Dia panggil nama ni. Nah, bahasa yang ada kelah-kelah dalam masyarakat. Sia teruk lagi sia. Nah, sia teruk pada pada Melayu lagi. Nah, tu jadi sebab tu tu kadang-kadang kita ra'i juga sikit-sikit. Kita kita tidak ra'i, ada kebanyakan kita tidak ra'i. Nah, kerana bahasa Arab ni bahasa so. Kecaklah dengan Tuhan, aku aku situ. Tak ada kata amba padaklah dengan Tuhan. Nah, aku aku aku minta kemung-mung gitu, amungku-mungku itu kita dengan Tuhan. Tak ada apa ya, tak ada ada kira gapo bahasa kita ya. Kalau kacak muku-muku, ah, nampak tak tak berhormat. Tapi dengan Tuhan, ana anta gitu. Antal ghani wa nahnul fuqara, mung adalah kaya, aku ni miskin. Antal qawi wa nahnu dhu'afa, mung kuat, aku ni adalah dhaif. Muku-muku gitu dengan Tuhan. Nah, bahasa kita ni ya ya, ya panggil belah tu bahasa Arab. Nah, maka kita ni agama kita agama bahasa Arab. Paksa kena duk turut pesing bahasa Arab dia tu dah. Qul fa'i amma daripada qala ya panggil qala yaqulu qul sabdakanlah katakanlah ya Muhammad. Nah, suh Nabi Muhammad kata ayat ni kata ke Nabi Muhammad, tapi oleh kerana dia ayat Quran walaupun suruh Nabi Muhammad ya kena duduk dekat lah Quran situ, tak ada kata hawa Nabi mati dah cabut ku buh apa lagi qul Nabi mati dah. Seperti mana demo ayat atas Qazafi di Libya. Ya tak sebuh kul. Ayat ada kul cabut habis. Nabi Muhammad mati dia. Nah, itu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad. Ya, kata oleh muhir Nabi Muhammad. Muhammad adalah kubur dah. Cabut itu pahlawan. Kita buat itu tak kena baca dah kul. Ya, itu orang panggil pahamai-pahamai. Biasa tak juruh belakang tu. Nah, biasa tak juruh. Nah, kita ni tak. Mesti hak ada kul-kul. Hak tak ada kul, tak ada kul. Ayat ada kul ni saya duk tengok. Mesti dah kata setengah ulama apabila ada qul tu wajiblah kena royak pada orang yang tahu tiap-tiap orang dah. Kalau tak ada qul tu bobo boleh tanggung lagi sikit-sikit. Tu setengah-setengah ulama dia beza di antara ayat hak ada dak qul dengan hak ada dak qul. Sebab qul ni Nabi disuruh oleh Allah supaya kata lagi ke orang. Tu makna qul. Katakanlah, sabdakanlah ya Muhammad. Huwallahu ahad tu isinya. Isinya huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Huwa tu dia. Allah tu Allah. Ahad tu mana Esa. Ada satu kiraat lagi, qul huwallahul wahidu. Salah lagi kiraat ni kiraat Ibnu Mas'ud dan Al-A'mash. Tapi tak usah baca hak ni. Nah, royak we tahu kata boleh juga baca hak tu. Ya itu. Qul huwallahu ahad tu lah hak asli, hak kiraat jumhur dan hak lebih sahah dan hak terbaik. Tengok dalam nota kaki kiraat saya buat tadi itu, nota kaki sebelah nombor sebelah tu, kiraatnya ahadun kiraat jumhur atau al-wahidu kiraat Ibnu Mas'ud dan Al-A'mash. Boleh. Kalau dia mulai dia salah baca qul huwallahu alwahidu, jangan duk kata apa ke dia sebab dia baca menurut kiraat Ibnu Mas'ud. Nah, tapi puak kita tak usah bacalah kiraat tu. Bacalah kiraat hak afdal, bacalah kiraat hak jumhur, hak yang ada dalam Quran hari ini tak ada Quran hak dan ada hari ini mereka kata qul huwallahu ahad belaka. Maka kita usah mengekah apalah, ngaji biar-biar ngaji nak tahu tak ada salah apa. Dia pian amal tak boleh dekat amal bagi-bagi hak apa. Tak ada dia jadi laba mana kita amah tu. Lah itu. Maknanya balah mana? Ning makna Al-Azhari wa'i makna ni Allah hanya Esa. Esa ni mana sa? Sa beseng tak ada dua tu. Dua beseng munfasil pendak, dua beseng mutasil pendak. Yang panggil kam mutasil, kam munfasil. Kalau kita ngaji beseng, beseng falsafah Yunan, tak ada dalam gapa, kitab-kitab kuning tempat kita tu. Nah, wahdaniyah tu, wahid tu tidaklah jadi dua yang berbentuk kam. Kam, kam mutasil dan kam munfasil. Kam mutasil dua benda duduk dekat atau sutir benda boleh belah dua. Yang kam munfasil tu dua benda duduk berasingan pun bukan juga Allah Ta'ala. Tak ada kira mana-mana kam, bukan belakang Allah Ta'ala. Esa ni makna kata sa. Dan esa dalam bentuk ahad ni lebih lebih sa daripada makna al-wahid lagi kata kata ulama'nya. Al-wahid tu sadah ahad esa. Sebab tu Allah Ta'ala sifatkan diri dia ahad tu. Nah, Allah Ta'ala sifatkan dengan ahad kepada diri dia hanya dalam suratul ikhlas. Esa juga. Saya tertarik sungguh Tuhan buat pada ayat Quran dia. Nak royak kata nak sengguan makna sa tu, ya royak ahad tu pun sa ya lah Quran. Nampak ada tu? Ya royak kata dia ahad tu, sa ya lah Quran. Takut jadi dua kali juga royak. Royak pun sekali juga. Itu sakai kita habis sungguh Allah Ta'ala atur Quran dia. Tak ada dalam surah lain, royak kata Tuhan tu sa dengan lafaz ahad. Kalau lafaz lain tu, nah, wa ilahukum ilahun wahid. Ada wahid. Nampak ada? Ada apa ahad dalam surah Qul Huwallah sa. Sekali ni ialah Quran. Ha, ini nak tunjuk kata sa pun sekali ayat ya. Ha, tu dah. Nah, ha, dalam sungguh lah ni. Dalam benar dah tu. Nah, ha, tu. tidak ada baginya yang menyerupainya. Tak ada hak serupa dengan dia. Tidak ada baginya yang menyerupainya. Mana benda-benda tak ada serupa dengan Allah Ta'ala. Tidak yang sebanding dengannya, tak sebanding. Tidak yang setara dengan, tak setara. Tidak yang seumpamanya dan tidak yang membantunya. Tak ada orang tolong tu kan. Dan tidak yang berkongsi dengannya, tak ada orang kongsi. Dan tidak disifat dengan demikian itu kecuali pada Allah sahaja. Benda hak tinggal sa tunggal gini tak ada dalam dunia ni mereka. Tidak ada dalam dikalangan al-wujud. Mereka Allah sahaja. Nah, dikalangan benda ada ni. Hak paisa sa balah ni tak ada setara, tak ada serupa, tak ada sebanding, tak ada gatu, tak ada gani tu. Allah sa sahaja. Siapa kata belah tu? Al-Azhari, salah seorang ulama di zaman as-salafus salih. Nah, habis. Itu makna al-ahad, makna ahad. Qul huwallahu ahad. Itu hak kalimah bila. Bila orang duduk heret, dia ada tengah. Tengah padai panah. Tak batu panah, tak perut tu. Ahadun, ahadun, ahadun. Dia pakai hak tu sifat amin. Sifat amin kak tunggal, tunggal, tunggal. Tak tembak lah, tak ada bocor sikit abuk tayar dia. Itu dia makna katanya ahadun, ahadun, so, so. Tak lain tak boleh hubat dah sikit abut dah. Walau dia heret, walau dia senyih, sekarang mana pun, mari daripada ahadun, samadun ni berlaku lah. Nak uji aku, nak mana aku kena sabar. Apabila sesuatu mari dari hidup dia, dalam hidup dia ni, tidak boleh mari dalam hidup kecuali dari ahadun. Daripada Allah yang bersifatnya Isa. Ahad ni Isa dah. Bahasa kapung, bahasa kitab. Bahasa Melayu, sama ada Melayu dulu, Melayu baru ni, dia panggil Esa. Esa ni makna kata? Atau Esa. Ha, boleh juga. Esa dah. Habis. Nyata ya, keluar Allah wahad. Dan, subhanallah, tujuannya nak jawab kata Allah tu jadi daripada gapa. Bukan kita ngaji dulu sebab nuzulnya. Puak-puak Yahudi, puak-puak musyrikin nak tanya, hey, Tuhan mu ni lah no. Wak dengan mah ke, dengan kayu ke, dengan perak ke, dengan batu ke, dengan tanah ke, dengan apa Tuhan mu ni? Allah Ta'ala dengan bijak sana dia, dia tak jawab supong hak puak tu katanya. Tuhan mung tak ada jadi kepada gapo ya tak. Ya ayat kata Allahu Ahad. Salah. Yo gi mula-mula sekali nak isa dulu. Sebab tujuan adalah hidup manusia ni tauhid besar. Ahad-ahad ni tauhid-tauhid adik-beradik dia dah tu. Ahad dengan tauhid tu adik-beradik dia mari daripada wazatullah dah. Mari daripada mustaqtullah bukan wazat. Mustaqtullah. Nah, tu dia. Jadi so tu kalau nak kenal Tuhan hak nombor satu sekali kena kenal Tuhan tu pula. Tuhan tu so hak nombor satu sekali kena kenal tu. Tak sadar kenal hak lain lagi. Kena so dulu ya. Bosso tu lah hak payah sekali tu. Kalau tu kita agak so ni tak dekat belakang sikit ha. Tuhan puak dia ada giyok keliling Kaabah tu. Nah, ya gapo Tuhan puak dia. Nata-nata mari prak pang kul huwallahu ahad saludda. Jadi hak tu sebab kata-kata. Ha? Orang panggil apa yang panggil? Sikna dia sungguh. Gisayak muka dia sungguh. Kul huwallahu ahad. Bapak sebut kata ahad tu kak. Tak boleh nak khayal dari mah, dari khabar kak. Tak boleh lah. Ya sah. Sah. Nah, ni ada dengan mah, ada dengan perak, ada dengan batu, ada dengan pengkayu. Tuhan Allah Ta'ala Uzza, Tuhan Hubal. Tuhan banyak nama pun dia ada nama belakang. Tuhan ya buh nama ceritik nama. Ning prak ni ada belakang nama pun dia. Ada buh nama belakang. Allah Ta'ala ni dia sendiri pernama. Muhammad tak ada pernama. Muhammad tak tahu. Pada awal tak tahu gapo. Belum ada Quran mari tak tahu lah. No. Sekadar saki-baki hak Nabi Ibrahim gitu. Tak tahu gapo. Mal kitab wa mal iman. Nabi Muhammad tak tahu gapo kitab gapo iman. Belum pada Quran mari. Bukan kata duk mengaji kerusuh. Nak jadi Nabi itu ilmu penuh nothing. Tak. Tuhan beri hikmat memang lah. Hikmat tu Tuhan belah dada dia buah hikmat masuk tu memang. Nah. Habis. Lah tu faham tu. Kalau sudah pun sudah. Kalau tak sudah pun tak sudah. Kul huwallahu ahad. Nak tu yang makna. Nah, wasa puas lah tu buat itu ada. So, bukan so dulu. Tak ada dua, tak ada tiga. So tu, so sungguh. Bukan so, pressing, boleh tangguh kata dua tak. Alah. Nah, tu dia. Lepas tu nak pergi dah ni, ayat yang keluar pun. Allahu samad. Dia baca sekali gu. Ya kena Tuhan tak cukup dengan kul huwallahu ahad tu. Sebab tu soalan yang mau kata Tuhan jadi pada mana, keturunan mana, mari puak lek mana bahasa Tuhan mung ni. Ya puak ya ada sejarah belaka Tuhan buat ya. Allah ta sejarahnya gini nak boleh mari Tuhan Allah ta. Nah, Al-Uzza sejarahnya gini asal orang yang kapur tu mari gitu, matinya gitu, hanya pakak semua bucah dia mau jadi Allah ta. Nah, jadi orang pakai ada baka, ada keturunan, ada sejarah, ada perawat. Jadi Tuhan ni tak ada. Desa nak perawat ke mana kisa? Tak ada berhubung dengan pia eh. Dah bakar tu bakar ni jadi ramai pula eh. Nampak tak tu? Jadi bila tak ada perawat. Allahu Ahad so. Payuh tu hasa ni jagalah payuh. Tak ada lah nak buat. Nak buat tu hasa dalam hati lah payuh sekali semua hidup kita ni. Nak oyak dalam hati kita wi caya wi jadi tenih hati wi jadi tak gelepah hati dengan Tuhan so lebih payah pada apa-apa lagi. Ngapa mudah? Allah Esa wahdaniyah makna satu Esa. Ngapa tak ada apa? Tapi nak masuk rakak dalam hidup jadi daging darah Tuhan tu so payah. Orang Islam tu payah kafir tak kena kecat dah. Ya tak ada dulu kita tu. Nah, orang Islam pun payah tu. Dia jaya tu lah orang-orang tu lah orang Muslim semua-semua. Tak jaya tu. Pak kita duk lus keru betul tu ni. Pak kita semua ni pun. Nah, lus keru betul tu. Tuhan so di segi jadikan dasar hidup ayah. Tuhan so segi nak ngapawi ngak ada payah. Tuhan so segi nak reti dengan otak, tak ada payah. Tuhan so segi nak pegang sebagai akidah, payah. Tak ada kan nak buat itu, tak ada. Pegangi akidah, Segala gerak-geri nak tolak daripada pemain belah tu, payah. Patulah duk tupah kat tu, tupah kat ni, bocor kat tu, bocor kat ni. Syirik-syirik tu belah tu syirik. Syirik ni kata ada haluh pada apa dia perjalanan semut tengah malam buta di atas batu kemah cik. Tak dengar apa sekara, tak nampak, tak dengar. Semut haluh jalan di atas batu yang besar kemah di tengah malam gelap gelita. Lebih halus pada tu lagi syiriknya. Serah hidup kita tu. Sebab tu kata payah. Gapa makna syirik? Syiriknya punuh ahad ni. Punuh ahad tu makna syirik. Punuh ayat kul huwallah yang pertama ni yang punuh. Pikan, cedera, camrut ayat ni dia panggil syirik. Pas syirik tak ada kena banyak. Sebab baca tak ayah serayaknya kali. Baca tak ayah si kicah tu tak kena pakar dah saya. Tak ada kena dah takir. Buat ayah tu tak apa. Pakar letak memang gitu. Tak tahu nak ayah tak baca tak baca. Buah angin tengok dulu boleh tahu. Buah angin makna pakar kerja tengok. Pakar kerja mula mula gagal ikut buat selalu. Itu cek baca. Baca. Tak boleh pakar kerja. Kalau takut dia tu tak ada masalah. Baca nak nampak tak boleh. Kalau takir tak nak nampak kalau lindung. Dia nampak tak? Kalau getah. Gitulah makna syirik. Haluh tak ada kena ayat. Hak ni hak payah sekali. Hak kita yang duk jual yang di mula mak. Akhir balik sampai mati kita. Duk kaca nak jual hatu. Sebab itulah suk sekali nak wisuk. Nak boleh pegang laksai di mati kita tu. Mangka mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kataannya la ilaha illallah masuk syurga. La ilaha illallah tu mana katanya hati dia. Bukan lidah kata tu tak. Hati dia tu la ilaha illallah. Aku tak mati mereka Allah Ta'ala we mati. Aku tak siam mereka Allah Ta'ala we siam. Aku tak jadi gini mereka Allah Ta'ala we jadi gini. Aku gitu-gitu Allah Ta'ala belakang. La ilaha illallah. Duk kacap jua nak isuk situ. Tapi setengah ulama kata Muhammad Rasulullah berdasarkan kata dah. Takut punuh kul huwallahu ahad. Jadi kita bawa kul huwallahu ahad dia di mula-mula siapa pagar nak tubik dunia tu. Apa pagar tu. Baru sudah bawa kul huwallahu ahad. Dapat siapa di sana tak apa tak kena jual yang bukan tempat jual dah lah. Dan kubur tak ada kena jual. Nanti terima sudah muka nakir kau bisa mana nanti terima tak ada jual dah situ. Hab jual celah ni. Hab jual kau. Jual la ilaha illallah tu. Jual la ilaha illallah. Kita ada pelan petang hidup tak tahu apa ni kerana punah la ilaha illallah punah Allahus Samad ni punah kul huwallahu ahad ni punah kita wasa main-main ya, nah hak kita cai-cai benar kul huwallahu ahad tapi gak tak ada arahnya punah sungguh-sungguh kul huwallahu ahad dalam hidup kita ni bukan punah main-main dak dari segi amalan dah cuba kita perhati tengoklah dan yang wasa sengar kata hak lain sakit gak jelahlah tu punah tu. Tak ada agahnya mari belah tu. Ni berasa pacu tu saka. Ni berasa kubur ni saka. Ni berasa gong ni saka. Ni berasa kita sendiri pun saka. Tak ada berasa tupai tu. Yelah punah situ tu. Tak ada agahnya punah sungguh-sungguh situ ni. Sabit tu mula-mula mari. Pak dia jat situ halu dah. Kul huwallahu ahad. Jat itu. Dah satu saat apa? Dah punah situ sahabat kata dah. Tak usah kira hal lain. Marilah. Ngapal hak lain samik basah kala punuh bih dah punuh hak tu sah. Tak pakai belakang dah tu. Samik apa lagi dah. Tak ada samik tak ada basah dah dipunuh di dua ni lagi dah. Punuh di nisa tak ada yang nisa dah. Punuh. Saya malah nak jadi bahasa payah tapi kena royak we nampak payah kata we nampak nak bersungguh, we nampak nak beringat tu. Sebenarnya mudah-mudah ngaji kepada Allah lah nak. Tu hasa. Tu lah. Mudah ya. Tapi buat nak buat sungguh tu. Jadi lah ni kita kacak nak buat. Bukan nak erti. Kalau kita dah balah mari lama dah nak erti. Tak erti apa tu hasa. Erti syarat lah. Cuma nak jadi tubik dalam amalan hidup ni. Mana apa ya? Tak saya berasa syirik. Tak saya berasa apa dia. Sengar. Harapan. Pegangnya kita kata hak tu lebih kuat ni gapo boleh buat sendiri tak ada kena tubuh tu kan. Hak tu ya punah. Punah. Syirik dengan diri kita sendiri, syirik dengan orang tu, syirik dengan kuat tu, syirik dengan palang ni, syirik dengan kepala ni. Itu apa? Ahad. ahad sampai itulah ahadun ahadun ahadun ni. Sebab itulah orang yang suka baca hak ni, dia suka kepada ahad ni. Dia duduk nak nak jing buah nisa. Dia ada jing hak nisa pun nak habis hak lain. Hak lain. Dah pegang dia ahad sah ni hak lain tak apa kuat sikit pun tak ada apa. Sah ni, sah ni. Nah, tolong ambil hak ni kelek rumah lek ni. Ayat Quran bukan hak saya ada. Ayat Quran qul huwallahu ahad. Belau hidup imalat, jangan ulayu, jangan ukulai, jangan ujadi patah, jangan ujadi apa ada beku, lumuk tak ada pakar ke Allah. Tapi pia pakar-pakar kok lain. Nah, ah tu dia. Bodak nak mati seperti juga. Ni berasa gitu gini enggak. Pegai bomo gatung cik di bomo tak tahu tapos bomo tu hadah. Hanya hilang lagi, hanya hilang. Padahalnya bagai tu, bagai cerak-cerak dah duduk ngaji gitu cerak benar dah. Orang ni kau tak erak tubuh dia, kau tak erak pegangan dia. Yalah tu. Sabik tu dia kaca suruh duk duk duk pakok-pakok pegangan baru dekat nak mati. Ya al-aqlus salim fil jismis salim. Akal sejahtera duk dalam tubuh sejahtera. Bila tubuh tak erak dekat nak mati, esok tak erak orang. Ya situ ya Tuhan nak nak nak nak nak nak nak gapa nak uji kita. Ya nak teluk nak tanya siap mana. Qul huwallahu ahad daripada dekat nak mati. Cetak pun mari situ, cetak nak mari. Bubuk semacik situ. Itulah ikhwan yang semua muslim, semua Allah Taala tanda belakang dah. Tanda nak mati Islam, nak mati kafir, nak mati syirik, nak mati gapo tak Allah Taala tanda. Tapi kita usaha. Berusaha. Kita pikulah asah qul huwallahu ahad sejak daripada kita ingat jadi manusia sampai kepada pintu pagar kita terbaik pergi kepada alam barzakh. Allahumma waffiqna li an nuwahhidaka wahdaka la syarika lah. له الملك وله لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الصمد. الله ialah Tuhan yang bertumpu kepadanya lah segala sesuatu. Semua perkara ni mai duk peng dia belaka. Ha tu hak tu yang kedua. Ha tu. Jadi kemah tak ada sesuatu dalam alam wujud melainkan mari peng Allah Taala belaka. Tu makna as-samad. Makna as-samad tu sutrek. Orang nama Abdul Samad ingat tak kata dia tu hamba pada Tuhan belah tu. Abdu tu hamba. As-Samad tu maknanya tumpuan semua perkara kepadanya. Mana As-Samad? Nah, tumpuan semua perkara kepadanya. Cuba kita tengok nombor 12 bawah ni. Saya syarah pula sekali lagi. Nombor jadi lebih laik lagi segerti. Nah. As-Samad ialah yang menumpang dan menumpu kepadanya oleh sekalian makhluknya dalam mendapati hajatnya. Makhluknya dalam mendapati hajat dia tumpu dia belakang. Sedar dia atau tidak sedar dia. Sama ada dia tumpu dengan pasal sedar atau dia tumpu dari pasal fitrah dia panggil. Ya sebenarnya dari segi kauniyah kita ni, segi kejadian kita ni, fitrah dia tu tauhid pada Allah tak ada khilaf dah kauniyah kita. Kejadian kita. Tak ada sesuatu yang lain dari Allah yang menjadikan kita, yang menjadi kita sehat, menjadi kita sakit, menjadi kita hidup, menjadi kita mati, menjadi kita haluh, menjadi kita besar, menjadi kita segar, menjadi kita sakit. Kauniyah dia. Kita nak berasa atau saya berasa, hak tu hak kita, hak tu hak syariah pula. Syariah tu hak kita diambil kira salah dan betul. Segi kauniyah semua tunduk pada Allah Taala belaka. Segi kejadian dia. Beriman kepada Allah Taala belaka. Semua langit bumi semua beriman kepada Allah Taala belaka. Samad jadi ke Allah Taala sebagai samad belaka, tumpuan semua perkara. Tapi hak yang nak kiranya hati kita tu berasa tertumpu kepada Allah, satu yang ada makna. Pasal kita duk tumpu pada Allah tu, khabar kita tak khabar kita tak ada khilaf dah tu. Kita nak terucuk pada Allah semenit tak boleh, satu detik tak boleh, satu keadaan pun tak boleh. Tapi hak besar sekali, nak we berasa. Berasa itulah hak kita dan berugama, dia panggil berugama. Kalau tak berasa itulah dia panggilnya, tidak berugama dia panggil. Kalau berasa tak betul itulah dia panggil, bersyirik dengan Allah Ta'ala dia panggil. Kalau berasa tak betul, misal berasa kata, hak ni gatik nak tupu, hak ni pun nak tupu juga, hak tu syirik, pecah tumpuan tu dia panggil syirik. Gapa-gapa kita nak gapa, tupu sor. Nak gara, nak gotu, siapa sahabat-sahabat dulu, tali kasut putus. Berdoa kepada Allah, ya Allah, beri tali kasut aku. Tali kasut. Habis tak ada murah, tak ada nak lebih murah pada tali kasut putus. Minta Tuhan juga. Lepas tu hebdo kata tali kasut. Lalu kita nak kira. Tapi nak ayat katanya, harap tu pada Allah Ta'ala. Tak ada gara, tak ada gapa, ya Allah. Beri gara pada aku, ya Allah. Lepas tu sagi ambil duit pergi kena. Beli. Ayat katanya, iman kita kepada Allah Ta'ala. Kata garis Allah Ta'ala, duit Allah Ta'ala. Aku jalan lagi pun Allah Ta'ala beri kekuatan. Lepas tu tak ada apa. Aku minta dah dia. Minta nak kata, ya Allah beri garis pada aku. Ya Allah berilah. Tak ada lesung nak menubuk. Lesung pada aku, ya Allah. Pergi beli lesung. Kata. Ayat itu hubungan kepada Allah SWT. Kena buat gitu. Hati kita buat macam itu. Yang ingin berasa duk sakai, kita dah duit dah, tak minta tak apa, pergi sakai ikut nak pilih lesung capa, berasa sakai yang duit kita ada dah. Nah, tu jalan belakang tu telucuk-telucuk dah tu, telucuk dah tu, nah telucuk, tak ada arah, mudah telucuk ni, mudah. Padahal bagian tu tak apa, ya telucuk telucuk di skru, tak apa, dalam telucuk, tak ada kata hari ni Tuhan nak pilih, nak wilsung capa kaku Tuhan, cerak dah aku nak lari tak boleh, pilih lesung yang tanda dah ni. Gitu ke tak? Allah Ta'ala wilson. Oh, alhamdulillah, syukur. Semualah hari ini Tuhan wil kita. Berapa banyak kita pergi beli barang tak malak kedah? Hanya tak? Tak malak. Tak ada Allah Ta'ala wil kita. Tak malak. Masalah wil tak malak. Alhamdulillah. Begitulah keadaannya. Allah Ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Kita nak tunjuk pada Allah Ta'ala Ta'ala. Sebab kita as-samad kepada dia setiap masa, setiap keadaan, semua perkara. Ayah belakang ni mak. Ayah tak ada ayah. Faham mudah tak? Faham tak ada payah. Wak tu payah. Ugama kira di mana? Kira di wak. Wak nak betul tak kalau tak kerti? Tak betul. Kalau tak kerti. Habis tu kacau nak kerti ni. Pak kalau kerti tak wak? Supa dengan tak kerti. Ada duit sama tak akan si kabur. Free. Tu ada duit. Mula ada duit sama-sama tak akan si kabur. Lama lapar. Free. Ada pedah poru itu. Yang pentingnya makan kedap. Nah, sebab itulah maka, nah, kuat benar-benar ni kalau kita nak kira sungguh Allah payahnya. Mana surah ni? Masuk syurga. Kira tu siapa kasih dia masuk syurga. Padah dah nak tebang masuk syurga dengan surah ni. Pas kita tengok tempat buku ni adik, buku banyak sungguh, tak leh pergi sungguh kita. Nak jemerai Wijaya surah pak ayat ni ke Allah Tuhan lah punya tahu. Yang gejetak ke dalam hati ni. Berjetak pah-pah tak tahu nak gapa dia. Minta saya masuk. Tak saya masuk. Kata nak tumpu perasaan pada Allah Ta'ala tak saya. Liar lebih pada gapa lagi. Dengan sahabat ahad. Samaksa. Tak ada dua. Tak ada kata as-samadan. Tak ada. Samaksa. Tak tumpu sa. Allah Ta'ala. Semua kara. Kita pun sebab tu semua kara. Cuma tak ada makna kalau kita duk tertumpu pada Allah dengan tak ada sedar. Tak ada makna apa. Itu kerja Allah Ta'ala ya tu. Kerja kita kena khabar kata kita ni duk tumpu ke Tuhan setiap masa. Kena khabar. Itu kerja kita. Itu makna berugama. Allahul musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas dan Ikrimah. Ya? Atau makna banyak Anissa ya. Makna banyak tak apalah. Ada sesungguh ahli majlis ilmi yang kata, wari makna sah di ustaz. Banyak-banyak tak tahu nak seru ya sah. Saya tu tak apalah hak tu ambil sah jadi hak sana jadi. Hak tu orang tu ambil sana. Apa lagi tak sorot dengan sangat dia tu. Pelang bagi dia. Nah, tapi bagi orang yang cerdik lagi, saya nak oyak sikit lagi. Orang tak pelang tu dah. Orang pelan tu ambil kata as-samak mana tumpuan semua bahagia yang maujud kepada dia. Nah, klik otor dia lah. Nah, tu. Nah. Yang keduanya atau zat yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu dan tiap-tiap sesuatu berhajat padanya. Hak ni hak Abu Hurairah royak kita. Tok guru kita pada telah nama Abu Hurairah. Tok guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah itu. Pada telah nama Abu Hurairah. Pak kucing kecil. Nah, pak anak kucing. As-Samad ni Abu Hurairah royak kau dia kata. Ialah zat yang tak ada berhajat kepada tiap-tiap suatu. Terkaya-terkaya makna tak ada berhajat sikit pun. Ya kaya dah lah. Tak say pada tiap-tiap suatu. Dan tiap-tiap sesuatu berhajat kepadanya. Itu makna kata as-samad. Kalau kita ada ngaji, tak ada arah dah ni. Nah, kemahcik sifat tali kemakan lah Nisa ni. Alhamdulillah. Mari duk pelaga dengan ayat mana tu ya, iaitu ayat as-samad satu tu. Nah, hak kita duk ngaji yang dulu dalam kitab gotu kitab goreng tu, duklah Qur'annya betul dengan Allahus Samad. Allah Taala terkaya dari sesuatu, semua sesuatu dan semua sesuatu berhajat kepadanya sahaja. Itu makna kata as-samad. Siapa terjemahlah tu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ta'ala meridai dia. Nah. Atau yang tidak ada gonggong padanya. Ada agak kata terjemah ni banyak kata terjemah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud terjemah kata Allah As-Samad ialah Allah tak gonggong. Ha, body ni pasal body ni. Malah mana tak gonggong. Body tak serupa kita lah. Nah, pasal body tak serupa kita. Sahabat kata belakang, Tuhan tu tak ada gonggong. Ha, sifat kepada Tuhan tak ada gonggong. Tak ada banyak-banyak senyap tu dia. Nah. Atau yang tidak makan dan tidak minum. As-Samad juga. Tak makan, tak minum. Apa kita ni? Dua-dua. Nah. Tak makan, tak minum. Ke mana As-Samad Tuhan? Siapa kata? Asy-Sya'bi ni orang kelihatan sikit lah. Atau yang kekal selepas kebinasaan semua makhluk. Dia sorang yang kekal, hak lain mati bi. Kullu syai'in halikun illa wajah. Tiap-tiap kalau semua ni nasa belaka, melaka Allah Ta'ala saja yang tak nasa. Itu makna as-samad. Dia kecek bucu tu. Mana katanya hak lain berhajat pada dia belaka. Dan satu masa punuh melaka. Melaka Allah Ta'ala saja yang tidak punuh. Itu menurut tafsir Ikrimah. Anak murid Ibn Abbas Ikrimah. Oleh tabi'in. Ikrimah dah. Atau as-samad. Tak, maaf. Qatadah kata tadi. Qatadah dengan Al-Hasan. Qatadah nak murid Ibn Abbas juga. Al-Hasan ni. Nak murid Ibn Mas'ud. Nah. Tabi'in kedua lah dah. Atau penghulu yang amat sempurna pada penghuluannya. Ketua yang biasa cukup syarat tua. Nah, kita tak cukup belaka. Ketua ni kadang-kadang kaya, bakhil. Ketua ni kadang-kadang dia tu bijak, tak ada duit. Ketua ni kadang-kadang ada duit tapi bodoh. Hanya dia ada belaka. Dia tak cukup syarat pengeluar. Ketua ni bijak belaka tapi mati. Mati. Tak ada apa, tak cukup belaka. Sakit. Mati. Tak ikut belakang. Hak sempurna segi keketuaannya iaitu Allahu Jalla Jalaluh atau Allahu Samad. Mana sempurna. Atau yang tidak keluar daripadanya oleh sesuatu. As-Samad dah. Tak ada keluar darinya oleh sesuatu. Tak ada anak, tak ada telur, tak ada gapa. Tak ada. Besing supaya ayah tu baik telur. Pauri tu baik anak. Tu baik daripadanya sesuatu. Atau hadap. Tu orang dulu aku Ikrimah kata Ikrimah. Buat demo ni yang ngaji di sahabat belakon, dia tak kata dengan otak dia ni bagi-bagi ni. Dia kata dengan ilmu yang ngaji daripada sahabat. Ikrimah tabi'in anak murid sahabat. Atau as-sama' ialah yang ditafsir maksudnya oleh ayat selepasnya. Ayat mana? Iaitu lam yalid wa lam yulad. Itu makna tafsir ayat as-sama'. Ini orang panggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Ayat selepasnya tafsir akan ayat sebelumnya. Itu yang panggil tafsir Quran dengan Quran. Patutlah tafsir yang molek sekali. Ini pendapat Ubaid anak Ka'ab. Dia terjemah as-sama' itu ialah lam yalid wa lam yulad. Itu makna as-sama'. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu makna as-sama'. Jadi ambil ayat Quran lalu kita tafsir ayat Quran. Banyaklah Quran belah tu dah. Dua sifat Ahad dan as-samad. Dua sifat tu hari ini tengah jadi dua sifat hari ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dua sifat. Dua sifat ning adalah dua sifat Allah yang disebut hanya tu nyo tak ada dah. Di dalam suratul Ikhlas sahaja. Surah lain tak ada. Ayat. Sari surah 1000 ayat lebih tu, surah 114 surah tu, sifat tu hak dua ning tak ada terulai dalam surah lain. Sekali ni. Patut juga kita tahu benar-benar seperti ini. As-sama' pun yang ayat sah juga. Tak saya nampak tepat dua tu puai wali dah. Sah. Sah tumpuan. Sah lah tu. Inilah sakai kulu Allah wa'ala. Di mana Allah Ta'ala royak sifat dalam kulu Allah wa'ala ni tak ada pada surah lain. Ada pun sifat-sifat lain. Kadang-kadang 100-200 sifat terulai dalam Quran. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Inna Allaha ghafurur rahim. Ghafur rahim tu tahu berapa kali dalam Quran. Awak. Tapi hak pesan tu tak ulas, tak ulas sekali apa pun. Jangan ingat kata ngi capai. Mana kata kebetulan, bukan kebetulan. Allah Taala buat. Allah Taala buat, bukan betul lah dak. Tak ada royak sekabut di surah lain dua sifat ni. Ahad, Samad. Awak ada? Sifat lain berulang-ulang sifat dia. Kerana sangat pentingnya Ahad dan Samad di segi nak ujian apa kata saya. Siapa sebut dalam Quran apa sekali ya. Tak sebutnya kali. Siapa tak baca ni bakal free tak tahu lah sifat satu ni. Awak ada? Insya-Allah kita ketira sekadar tu dulu. Nah, pasal gak kita ngaji ayat yang ketiga pada minggu depan insya-Allah taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.